Mitra Bisnis, pemerintah mengusulkan pejabat negara yang terbukti secara administratif menyalahgunakan wewenang jabatan sehingga menimbulkan kerugian negara tidak dikenai tuntutan pidana, melainkan hanya diwajibkan mengembalikan semua kerugian negara itu. Selama ini, pemerintah menilai ancaman sanksi pidana justru membebani kinerja birokrat karena mereka khawatir terhadap ancaman pidana atas kebijakan yang mereka keluarkan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya pikir nggak betul ya. Apapun semua di mata hukum itu semua sama ya. Dan juga orang pemerintah sendiri itu. Yang penting memang kalau policy, you salah policy tidak bisa dipidanakan, itu saya setuju. Tapi kalau you korupsi tetap harus dipidanakan. Ya, kalau you maling di sana, you tetap harus dipidanakan. Atau you salah gunakan wewenang yang ada, you tetap harus dipidanakan. Jadi semua itu di mata hukum sama. Nggak bisa karena dia pegawai negeri, nggak bisa. Dan alasan-alasan dibikin karena itu dia takut ambil putusan. Jadi kenapa dia takut kalau dia tidak salah? Saya tidak mengerti kenapa dia takut kalau dia tidak korupsi. Kenapa dia mesti takut? Tapi memang kebijakan-kebijakan itu tidak boleh dipidanakan. Kalau tidak, siapa yang mau kerja kan di dalam di pegawai negeri kita secara benar. Jadi ini yang masalah sekarang ini yang sudah simpang siung semuanya karena juga mereka pemimpinan kita yang lemah yang tidak membela anak buahnya. Kalau anak buahnya itu membuat polusi ya mungkin salah, tapi itu lah kenapa mesti dipidanakan, ya kan? Tapi kalau dia korupsi ya dia harus dipidanakan. Jadi yang cara-cara begini harus dibedakan, dan disitulah tugasnya pemimpin untuk membela anak buahnya. Bukan anak mesti keluar peraturan-peraturan yang nggak jelas gitu loh, yang membedakan antara hukum satu dengan hukum yang lain. Di mata semua hukum itu, warga negara itu semua sama. Apakah dia pegawai negeri, apakah dia presiden, dia siapa saja. Kalau dia korupsi, dia mesti dipidanakan. Tapi kalau dia membuat keputusan-keputusan yang salah karena kebijakan yang salah diambil karena situasi, itu tidak bisa dipidanakan. Jadi terjadi juga sel tempatnya, tapi tidak bisa dipidanakan untuk kebijakan. Tapi Pak, bisa saja sang pejabat mengaku itu hanya kesalahan kebijakan, padahal sebenarnya dia juga diuntungkan. Nggak bisa, kalau diambil ya dia pidana. Cuma kalau kebijakan itu memang ada sesuai dengan dia bikin kebijakan yang mungkin merugikan negara. Tapi karena kebijakan itu dalam situasi seperti kemarin saya juri itu. Pak Budiono itu sebenarnya kalau kebijakannya tidak bisa dipidana kan. Tapi bahwa ada orang Bank Indonesia yang atau ada yang mencuri di dalam pelaksanaan daripada pemberian talangan kepada Venturi, ya itu yang dipidana kan. Bukan kebijakan yang dibuat bahwa itu sistemik atau tidak sistemik, itu sebenarnya salah. Jangan itu yang dipolitisasi, itu tidak salah menurut saya, itu bisa saya, itu kebijakan. Dan dia tidak bisa dipidanakan karena itu. Tapi kalau pelaksanaan yang tadinya misalnya yang diminta 600 miliar, tiba-tiba jadi 6 triliun, siapa, kenapa itu terjadi, siapa yang bermain di sana dan menyalahgunakan daripada kebijakan itu, itu orang-orang itu yang harus dipidanakan. Itulah contoh-contoh menurut saya yang betul. Jangan seperti sekarang ini semua dipolitisasi. Nah, kasihan Pak Budiono nya sebenarnya mungkin sebagian anak buahnya ada yang menyalahgunakan itu. Yang tiba-tiba tanpa ketahuan tiba-tiba jadi 6 triliun barang itu. Itu masalah, tapi sekarang dibikin-bikin. Orang jadi takut ambil keputusan sebenarnya lebih banyak karena pemimpinnya tidak mau ambil tindakan. Tidak mau membela anak buahnya yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Nah di sinilah kita perlu pemimpin yang tegas gitu loh. Tapi bukan hukumnya. Yang lu kotak-katik yang akhirnya nanti menjadi baik semua dan menjadi gak benar semua negara ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.